Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama tidu'un fil hasya taraha wa hina manza habadru lagi sya'an lawu tawarraqa subuhu fika faya wantasaba. Kalama tidu fil hasyar taraha.